السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام الله سبحانه وتعالى. Kita Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah An-Nisa ayat yang ke-41. Nah, silakan dibaca. Bu Fatimah baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Maka bagaimana jika kami datangkan di setiap umat saksi, dan kami datangkan kepada engkau atas mereka ini saksi. Alfa'u harfu adfin, kaifa ismu istifham. Ismu istifham, idza dhafiyah syartiyah. Ya. Yeah. Ya, jina fi'lun madin, na sebagai fa'il, min kulli jar wa majrur ummatin mudhafun ilaih, bi syahidin jar wa majrur, al waw harfu atfin, jina fi'lun madin, anna sebagai fa'il, bika jar wa majrur, ala haula'i jar wa majrur, syahidan saksi hal zada. Ya, hal. Sebagai hal. Tafsirnya 41. Fakaifa yakunu halun nasi yaumal qiyamati idza ja'a Allahu min kulli ummatin bi rasuliha liyashhada 'alaiha bima 'amilat wa ja'a bika ayyuhar rasul litakunu syahidan litakuna litakuna syahidan 'ala ummatika annaka ballaghtuhum ballaghtahum risalatan rabbika irsalata rabbika ya. Nah, maka bagaimana kami jadikan keadaan manusia pada hari kiamat ketika Allah datangkan di setiap umat rasulnya sebagai saksi atasnya dengan apa yang mereka lakukan, dan telah dan engkau datang wahai Rasul menjadi saksi atas umatmu bahwasanya engkau menyampaikan kepada mereka risalah Tuhanmu. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Maka bagaimana apabila kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, dan kami datangkan pula kepadamu ya menjadi saksi atas mereka. Jadi maksud dari ini adalah bahwasanya nanti pada hari kiamat ya setiap umat itu akan didatangkan kepada mereka rasul ya sebagai saksi bahwasanya para rasul telah menyampaikan risalah. Para rasul telah menjelaskan yang halal dan haram. Ya, para rasul telah menjelaskan mana petunjuk, mana kesesatan. Sehingga kalau masih ada orang yang mengelak ya, dari kebenaran, mereka tidak lagi bisa berhujjah karena ya kebenaran telah disampaikan. Dan memang ya dalam Islam ada perbedaan antara orang yang bodoh dengan orang yang memahami ya. Jadi misalnya orang yang nggak tahu suatu hukum, dia melakukannya karena nggak tahu hukum tersebut, maka dia bisa dimaafkan dengan catatan memang benar-benar nggak sampai kepadanya. Tapi zaman sekarang ini agak sulit gitu ya, karena ini adalah zaman di mana informasi begitu mudah tersebar luas, sehingga kemungkinan ya definisi orang tidak tahu zaman ini adalah orang yang memang tinggal di suatu tempat yang sangat pelosok, tidak ada jaringan internetnya, tidak ada listriknya, sehingga tidak mudah mendapatkan informasi dari daerah tersebut. Adapun orang-orang yang tinggal di kota besar, rasanya ya sulit untuk mengelak dari yang namanya kebenaran, karena ya dia tiap hari pegang HP gitu ya, dia bisa mencari kebenaran ya dengan mempelajari agama di YouTube, di website-website ya, di banyak sarana. Maka ya tidak sedikit para ulama yang mengatakan bahwasanya di zaman ini itu udah gak ada lagi yang namanya uzur bil jahal ya. Karena kenapa? Karena informasi sudah tersebar demikian luas. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu misalnya ketika Islam berkembang di Saudi Arabia, ya Arab Saudi, maka sangat dimungkinkan orang-orang yang tinggal di Amerika, yang di Eropa tidak mendengar sedikit pun tentang Islam. Ya. Tapi zaman sekarang ya rasanya agak sulit untuk mengatakan adanya uzur bil jahal ya, karena ya dakwah tentang Islam tersebar luas. Ya. Meskipun memang masih ada beberapa tempat yang belum ya, belum bisa mengakses informasi dari luar. Nah, mungkin hanya tempat yang seperti ini yang bisa diterapkan hukum uzur bil jahal tentang Islam ya. Nah, intinya adalah bahwa nanti pada hari kiamat, ya setiap umat itu akan didatangkan kepadanya saksi ya, untuk apa namanya, melawan hujah mereka. Jadi nggak ada lagi yang bisa mengelak bahwasanya mereka tidak tahu ini dan itu karena belum dijelaskan. Karena para rasul telah diutus, kemudian kitab-kitab telah diturunkan, maka hujah telah ditegakkan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Aam ya. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yawma idzin yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasuula law tusawwa bihimul ardh ولا يكتمون الله حديثا. Pada hari itu, orang-orang kafir menginginkan, orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul, menginginkan sekiranya mereka disamaratakan dengan bumi. Dan mereka tidak akan dapat menyembunyikan sesuatu pun dari Allah. Yauma dharaf izin mudhafun ilaih yawaddu fi'il mudhari alladzina fa'in kafaru fi'il madhi alwawu fa'in alwawu harfu atfin asawu fi'il madhi alwawu fa'in ar-rasula maf'un bih lau harfu syartin tusawwa fi'il mudhari mabniun lil majhul bihim jar wa majrur al ardu naibul fa'in al wawu harfu atfin la harfu nafiyah yaktumuna fi'il mudhari al wawu fa'in allaha maf'ul bihi awal haditha wa maf'ul bihi tsani. Tafsirnya 42 ya. Yauma yakunu dzalika. Yauma yakunu dzalika yatamanna alladziina kafaru billahi ta'ala wa khalifu ar-rasula wa lam yuti'uhu. Law yaj'alahumullahu wal arda sawaan. Fa yasiruna turaban. Hatta la yab'atsu wa hum la yastati'una an yakhuffu apa Ustaz? Hatta la yub'atsu. Hatta la yub'atsu. Wa hum la yastati'una an yakhuffu 'anillahi syai'an. An yukhfu. An yukhfu. Yukhfu. Agak terputus. An yukhfu 'anillahi syai'an mimma fi anfusihim idza khatamallahu ala afwahihim wa syahidat alaihim jawarihahum bima kanu ya'malun. Ini kayaknya jawarihu ya kan, Pak, dari syahida kan? Jawarihuhum. Fa'il ya. Wa syahidat alaihim jawarihuhum bima kanu ya'malun. Pada hari terjadi hal itu, mereka menginginkan orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala dan menyelisihi Rasulnya, menginginkan hal itu dan tidak mentaatinya, menginginkan. Pada hari terjadinya hal itu, orang-orang kafir kepada Allah dan menyelisihi Rasulnya dan tidak mentaatinya, menginginkan sekiranya Allah menjadikan bumi itu rata dan menjadikannya rata dengan tanah, maksudnya begitu ya, Ustaz? Iya, sampai debu. Sampai mereka tidak dibangkitkan. Mereka tidak dibangkitkan dan mereka tidak mampu untuk menyembunyikan dari Allah sesuatu pun dari diri mereka sendiri. Apa yang ada dalam diri mereka? Karena Allah menutup mulut-mulut mereka dan badan-badan dan anggota tubuh mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan. Begitu ya, Ustaz. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasuula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allaha haditsa. Pada hari tersebut orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul mengharapkan agar mereka diratakan saja dengan tanah. Maksudnya maunya mereka nanti dari kiamat ya mereka ya sudah dijadikan debu ya, rata dengan tanah. Malaikat tumun Allah hadisa, dan mereka sedikit pun tidak bisa menyembunyikan perkataan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir karena mereka baru menyadari bahwasanya apa yang mereka lakukan di dunia adalah kesalahan, adalah kesesatan, maka mereka berharap agar mereka jadi debu saja. Karena mereka tidak mau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka baru sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan berupa kekufuran, kesyirikan, penentangan terhadap Allah dan Rasulnya, ini pasti akan menemukan balasan yang pedih di akhirat. Maka mereka pun berharap agar mereka tidak dibangkitkan. Bahkan mereka maunya seperti hewan-hewan. Ya. Hewan-hewan itu kan ya nanti ketika hari kiamat, ya pada kehidupan akhirat, mereka akan menjadi debu. Ya. Nah, mereka maunya seperti itu. Tentu ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaktumuna Allah haditsa. Dan mereka tidak bisa menyembunyikan ya ucapan mereka di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari kiamat nanti ya yang akan memberikan kesaksian bukan mulut, bahkan mulut-mulut manusia itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan dalam surah Yasin ya. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari itu inaktimu ala afwahihim, kami menutup mulut-mulut mereka. Jadi mulut yang selama di dunia bisa ngeles gitu ya, bisa mengelak dari kebenaran, bisa mencari-cari alasan, nanti di akhirat mulut-mulut manusia itu akan ditutup ya. Lalu apa yang akan menjadi saksi ya? Jadi yang akan menjadi saksi adalah watukal limuna aidihim, kami buat tangan-tangan mereka berbicara. Jadi tangan-tangan yang di dunia ini tidak bicara, nanti di akhirat akan bicara. Dia akan bicara untuk apa tangannya dipergunakan, ya. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan bersaksi, ya. Jadi mulut akan dibungkam. Yang akan bicara adalah anggota tubuh, ya, tangan, kaki. Ini akan bicara menjelaskan kemana kaki ini melangkah, diajak kemana, apa namanya? tubuhnya, apakah diajak untuk ke tempat ketaatan atau diajak untuk tempat maksiat, ya. Tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka menjadi saksi tentang apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Jadi enggak ada istilah orang bisa lari dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia terkadang orang bisa menyampaikan alibi, ya, mencari-cari alasan, mencari-cari celah agar dia tidak dihukum. Tapi di akhirat enggak bisa, karena mulut akan dibungkam. Yang akan bicara adalah anggota tubuh, ya. Tangan akan bersaksi, kaki akan bersaksi, ya. Semua akan bersaksi apa yang dahulu manusia kerjakan di dunia. Nah, ya, silakan baca Bu Hayati. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu. Itu tadi kafnya kurang banyak. Sukara tadi kayak. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan janganlah kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis datang dari seseorang dari kamu dan buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, usapkanlah wajahmu dan tanganmu. Sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ia harfu nida, ayu munada, alha'u, ha harfu tambih, alladzina isim mausul sebagai badal, amanu fi'il madhi, alwaw sebagai fa'il, la harfu nahiyah, taqrabu. Kalau ibu bilangnya pakai harfu, la harfu nahyin. Kalau menahyin, nahi aja. La nahyin gitu. Tapi kalau harfu nahyin gitu. Harfu nahyin. Nah, taqrabu fi'il mudhari majzum bila nahiyah. Al-waw sebagai fa'il. As-salata maf'ulun bih. Al-waw waw lil hal. Antum mubtada, sukaro khobar, hatta harfu goyah, ta'lamu fil mudore, alwaw sebagai fa'il, ma ta'lamu mansubun bi hatta, kan hatta ini kan harfu goyatin wa nasbin. Oh, nah Ustaz, ini begini dulu pasal mansubun bi hatta, ya Ustaz, ya. Al-waw sebagai fa'il, ma isim mausul sebagai maf'ulun bih, taqulu fi'il mudore, waw sebagai fa'il. Al-waw harfu atfin, la harfu nafin, junuban isim, junuban ini Anista ya. Apa ya junubannya? Kayaknya ini maful mutlak kali ya, bagaimana? Hal. Enggak bisa, itu ada laknya soalnya. Oh, nah. Ini kalau ini matruf, cuma matrufnya kemana ya? Ya, melata kubus matruf mustaqal. Matruf, Tuhan ya. Junuban. Kemana dia? Matruf. Ini kayaknya dia maful, cuma apa namanya fiilnya dibuang. Cuma fiilnya fiil apa, Allah alam. Coba kita cek di kitab Arab ya. Yang lain, tidak ada yang cek belum di kitab Arab apa? Sebentar. Wala junuban. Oh, ini apa namanya? Ada takdirnya. Takdirnya wala tusallu junuban. Jadi dia sebagai hal tapi fiilnya dibuang. Iya, ya, benar. Nah, Ustaz. Illa adatul hasrin abiri hal sabili mudofun ilaih hatta harfu ghoyah taghtasilu fi'il mudore mansubun bi hatta alwaw sebagai fa'il alwaw harfu atfin in harfu syartin kuntum fi'il madi naqis tumnya sebagai isim kana mardo khobar kana au harfu atfin ala safarin jarwa majrur au harfu atfin jaa fi'il madi ahadun fi'il fa'il minkum jarwa majrur minal ghaiti jarwa majrur au harfu atfin lamastum fi'il madi tumnya sebagai fa'il an-nisa'a maf'ulun bih alfa'u harfu atfin lam harfu nafiyin wa jasmin tajidu fi'il mudore majizum bilam alwaw sebagai fa'il ma'an maf'ulun bih alfa'u harfu jawab tayammamu fi'il amr wawnya sebagai fa'il so'idan maf'ulun bih toyiban na'at alfa'u harfu atfin imsahu fi'il amr wawnya sebagai fa'il bi alba'u harfu bi wujuhi jarwa majrur kum mudawfun ilai alwaw harfu atfin aidikum aidi ma'tuf ya san. Ya ma'tuf ada juh. Ya kumya mudhafun ilai inna harfu taukid wa nasbin Allahu lafdul jalalah sebagai isim inna kana fi'il madhi naqis isimnya apa dhamir mustatir afuan khabar kana ghafuran khobar kana khobar sani. Nah. Ya ayyuhallazina saddaqullahu saddaqullahi wa saddaqullahu. Saddaqullah membenarkan Allah jadi kan ini sebagai maful bih. Nah. Ya ayyuhallazina saddaqullaha wa rasulihi wa amalu wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi wa rasulahu wa amalu bisyar'ihi la taqrabu salata wa la taqumu ilaiha hala sukru ya Ustaz hala sukri hala sukri hatta tumayizu wa ta'lamu ma taquluna wa qad kana hadha qabla tahrimi al-qat'i lil khamri fi kulli halin wa la taqrabu salata in asabakumul hadatsal akbaru muhadatsul akbaru fa'il asaba al-hadatsul akbaru wa la taqrabu kadhalika mawadu'aha wa hiya al-masajid Mawadi'aha maful bih. Mawadi'aha wahiyal masajid. Du. Ini mah. Wahual masajidu. Wahiyal masajidu. Illa man kana minkum mujtazan min babi ila babin. Ila babin. Babin ila babin. Hatta tatatoharu bil irtisali. Wa in kuntum fi kalau hamzah wasal bacanya tuh dihilangin bilir tisal gitu. Oh, bilil ya ya. Bilir tisali. Wa in kuntum fi halin maradin la taqdiruna ma'ahu ala isti'malil ma'i au halin safarin. Jangan ditanwinin mudhaf ini au hali safarin. Au hali safari. Au jaa ahadu minkum minal ghaiti au jaa au jama'tumun nisaa falam tajidu ma'an litoharati faqatas faqsidu turaban tahiran famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu innallaha ta'ala kana katsiran afwan yatajawad. Itu mudhafilah ya, Bu. Innallaha kana katsiral afwi. Innallaha ta'ala kana katsiran afwi yatajawazu an sayyiatikum wa yastariha 'alaikum. Wayasturuha 'alaikum. Nah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya dan melaksanakan syariat-Nya, janganlah kalian mendekati salat dan jangan melaksanakannya dalam keadaan mabuk sampai kalian dapat membedakan apa yang kalian ucapkan. Larangan ini berlaku sebelum pengharaman yang tegas terhadap khamar dalam seluruh keadaan. Dan janganlah kalian mendekati sholat dalam kondisi hadas besar dan junub ya Ustaz. Dan jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan junub dan janganlah kalian mendekati tempat-tempat sholat. Yaitu masjid-masjid kecuali seseorang dari kalian sekedar melintasi dari pintu-pintu, dari pintu ke pintu sampai kalian telah bersuci dengan mandi. Dan apabila kalian dalam keadaan sakit tidak bisa menggunakan air atau dalam keadaan perjalanan jauh, salah seorang dari kalian datang dari tempat buang hajat atau kalian mencampuri istri kalian sedang kalian tidak mendapatkan air untuk bersuci, maka carilah debu untuk bersuci. Lalu usaplah muka, tangan, kalian dengannya. Sungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun terhadap dosa-dosa kalian, serta menutupinya untuk kalian. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian dekati salat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan dalam salat kalian. Larangan ini di fase pertama ya, di mana waktu itu ya di awal masa keislaman yang namanya khamar itu baru dilarang sebatas ya boleh minum khamar asal jangan minumnya itu dekat-dekat mau sholat. Ya misalnya minumnya itu jam 8 pagi, 9 pagi itu masih diperbolehkan di awal keislaman. Nah ini menunjukkan bahwasanya ya pembebanan syariat itu tidak dilakukan secara sekaligus ya. Ada tahapan-tahapannya. Ya. Dari ayat ini para ulama berpendapat bahwasanya begitu pula dalam berdakwah. Kita dalam berdakwah itu harus mengutamakan mana yang prioritas, ya mana yang kurang prioritasnya. Kita tidak mengatakan ya tidak penting, tapi kita mengatakan al-aham minal muhim, ya. Yang paling penting dari yang penting. Semuanya penting, tapi ada yang lebih penting. Ya, sehingga kita dalam berdakwah itu harus memprioritaskan yang lebih penting dari yang penting. Sehingga manusia tidak lari dari dakwah. Karena kalau bayangkan kalau orang misalnya baru masuk Islam, langsung dijelaskan ini, itu, bahkan langsung dijelaskan masalah rajam, ya, masalah hukum potong tangan. Nah ini khawatir dia akan lari dari Islam. Maka jelaskan dulu yang pokok bagi urusan dia. Misalnya menjelaskan tentang sholat dulu yang memang kewajibannya 5 waktu. Menjelaskannya secara perlahan-lahan. Ya, karena di masa Islam saja, ya khamr yang sekarang diharamkan, dulu awalnya pernah dihalalkan, pernah diperbolehkan. Yang penting jangan diminum ya kalau mau sholat. Itu aja. Ya karena memang waktu itu ilatnya supaya pas ketika sholat dia paham apa yang dibaca, jangan pas sholat malah ngelantur. Jadi itu awalnya ya. Awalnya khamr itu boleh. Ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang tadarruj ya, bertahap dalam membebankan syariat dari yang mudah kemudian diperketat. Ya, seiring dengan bertambahnya keimanan, makin mantapnya ketauhidan dari umat Islam, baru hal-hal yang tadinya diperbolehkan mulai diharamkan. Nah, wala junuban ya, jangan pula orang yang dalam keadaan junub melaksanakan sholat sebelum mandi gitu ya. Jadi kalau junub maka nggak boleh seseorang itu sholat sebelum dia mandi wajib. Illa abiri sabilin hatta tartasilu. Ini maksudnya orang yang junub itu enggak boleh melintas ya. Melewati masjid hatta tartasilu ya. Jadi kecuali orang yang hanya ingin sekedar melintas sampai kalian mandi. Jadi kalau orang junub itu yang pertama dia enggak boleh salat, yang kedua dia enggak boleh mendekati tempat salat yaitu masjid. Jadi misalnya seseorang junub maka dia enggak boleh itikaf dalam masjid, berdiam di dalam masjid kecuali setelah mandi. Kecuali kalau dia hanya sebatas lewat aja dari pintu ke pintu cuma lewat doang nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia diam di situ ngobrol sama temennya, ini nggak boleh. Ini berkaitan dengan hukum orang yang junub ya. Yang pertama dia nggak boleh sholat sebelum mandi. Yang kedua dia pun nggak boleh diam di tempat sholat yaitu masjid. Wa in kuntum mardha, dan jika kalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin atau dalam keadaan safar, aw jaa ahadum minkum minal ghaid atau seseorang di antara kalian baru selesai dari PAB gitu ya. Aula mastumun nisa atau kalian menyentuh. Nah, di sini. Kalimat la mastumun nisa ini diperselisihkan oleh banyak para ulama. Karena ada yang mengatakan bahwa definisi dari la mastumun nisa di sini adalah menyentuh sebatas misalnya tangan menyentuh kulit perempuan, itu namanya la mastumun nisa. Dan ini dipegang oleh para ulama dari madhab Syafi'i. Makanya dalam madhab Syafi'i, ya, kalau misalnya seseorang menyentuh wanita yang bukan mahramnya, menyentuh dengan sentuhan tangan gitu ya, maka batal wudunya. Sementara madhab yang lain, banyak madhab yang lain yang mengatakan bahwa makna dari la mahsumun nisa adalah jima. Dan ini yang sepertinya dikuatkan oleh para mufassir dalam tim tafsir Muyassar. Karena kalau kita lihat tafsirnya tadi ini ya, au jama'atumun nisa ya. Atau kalian berjima dengan para wanita. Berarti memang la mastumun nisa di sini maknanya adalah jima. Ya, kalau sebatas menyentuh, nah ini kalau madhab Syafi'i nyentuh doang itu langsung batal ya. Bahkan madhab Syafi'i itu saking hati-hatinya sama istri pun batal loh. Nah, ini kalau madhab Syafi'i, jadi madhab Syafi'i itu kalau suami istri ya, kemudian mau jamaah misalnya, suami istri lagi sholat di rumah nih. Kemudian istrinya megang suaminya itu batal, kalau menurut madhab Syafi'i. Tapi menurut madhab yang lain, enggak ya. Kalau antara suami istri. Nah, bagaimana dengan yang bukan mahram? Dengan yang bukan mahram pun ada perbedaan. Kalau madzhab Syafi'i, kalau sama istrinya batal, apalagi sama yang bukan mahram, jelas lebih berhak untuk dikatakan batal gitu ya. Bagaimana dengan madzhab yang lain? Madzhab yang lain mengatakan bahwasanya kalau sebatas sentuhan, sepanjang nggak diiringi nafsu, ini nggak batal. Ya. Jadi misalnya, karena tentunya orang yang muslim yang menjaga iffah, menjaga kesucian dirinya, tentu nggak mungkin sengaja gitu ya, apa namanya, megang perempuan lain gitu kan. Maka kan yang terjadi adalah nggak sengaja. Artinya kalau menurut madzhab yang lain, kalau nggak sengaja ya nggak masalah, nggak batal. Yang batal itu kalau sengaja megang, kemudian sampai nafsu, itu baru batal. Ya, seperti itu. Ini terserah. Terserah mana yang lebih menenangkan hati. Ya. Nah, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air. Jadi kan hukum asalnya, orang-orang yang melakukan ini nih, sakit, kemudian safar, kemudian orang yang BAB, kemudian mau sholat, ini kan wudu pakai air gitu ya. Termasuk orang yang jima, ya orang yang jima, kemudian mau mandi, itu juga kan pakai air ya. Tapi kalau misalnya nggak dapat air, falam tajidu ma'a, kalau kalian nggak dapat air, fatayammamu sa'idan thayyibah, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, dengan debu yang baik. Jadi kalau misalnya orang ya sakit, kemudian kata dokter, kamu nih kalau kena air, sakitmu tambah parah, nah maka dia dianjurkan untuk bertayamum dengan debu saja. Ya. Nah, begitupun orang safar, ya orang yang safar, yang kalau misalnya dia gunakan airnya untuk wudu, nanti dia nggak punya air untuk minum, maka dia pun sama dianjurkan untuk tayamum saja. Kemudian orang yang habis BAB BAK kan batal wudunya tuh. Kemudian ya ternyata dia nggak dapat air, misalnya lagi musim kering ya, atau memang sulit mendapatkan air. Atau air mah ada, tapi kalau air yang digunakan untuk wudu, nanti nggak ada air untuk minum, maka dia pun dianjurkan untuk tayamum. Begitupun dengan orang yang berkumpul dengan istrinya, lalu kemudian dia nggak mendapatkan air, maka dia pun sama. Jadi tayamum ini bisa menggantikan wudu dan bisa menggantikan mandi besar. Ya, jadi baik wudu ataupun mandi besar, sama-sama bisa digantikan dengan tayamum. Tentu dengan syarat-syarat khususnya. Di antaranya yang paling jelas kalau dia sakit. Yang kedua karena ketiadaan air. Ya, karena ketiadaan air. Lalu bagaimana cara tayamum? Cara tayamum adalah famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka usaplah. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu ada perbedaan yang jelas antara imsah dengan irsil. Ya. Kalau imsah, mengusap, itu cukup dengan sekelewatan aja. Ya, jadi airnya nggak perlu mengalir. Kalau mengusap itu airnya nggak perlu mengalir. Ini kalau kita bahasa wudu ya. Kalau kita bahasnya tayamum ya berarti mengusap itu ya sebatas satu sentuhan saja. Jadi nggak kayak, jadi tayamum itu jangan kayak orang wudu gitu ya. Diusap-usap nggak perlu, tapi di sekali aja ya. Famsahu biwujukum aydikum. Bentar, aneh ya, nyalain ini, izin nyalain kamera dulu ya. Bentar biar lebih jelas. Jadi maksud dari famsahu biwujuhikum ini kan mengusap. Jadi tayamum itu enggak kayak wudu ya yang kita usap gini enggak, tapi sekali lewat aja. Jadi kalau yang namanya tayamum itu karena bahasanya imsah, maka dia cukup satu usapan. Jadi enggak perlu digosok-gosok. Jadi jangan misalnya ada debu kemudian kita gosok-gosok kayak pakai air ya. Cukup dengan satu usapan. Jadi diurutin dari atas ke bawah. Satu usapan aja. Itu namanya imsah. Wa aydikum, dan juga tangan kalian. Dan ini menarik ya. Jadi ada perbedaan juga antara madzhab Syafi'i dengan madzhab yang lain. Yang saya ingat antara madzhab Syafi'i dengan madzhab Imam Ahmad ya. Kalau madzhab Syafi'i itu tayamumnya sampai sikut nih. Madzhab Syafi'i itu sampai sikut. Sementara madzhab yang saya ingat madzhab Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai sini. Sampai pergelangan tangan. Jadi sampai sini aja. Kenapa? Ini hujahnya. Pada ayat tentang wudu ya, itu ada tambahan ilal marofiq, ya sampai siku. Tapi di ayat tentang tayamum ini, nggak ada kan? Cuma bilang, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Nggak ada ilal marofiq. Dari sini, para ulama mazhab Hambali beristimbat bahwa berarti kalau tayamum nggak perlu pakai siku, ya sampai siku. Ya. Cukup sampai pergelangan tangan aja. Ya. Jadi bedanya di situ antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa jangan dikira bahwa perbedaan antara ulama fikih itu nggak ada dalilnya gitu. Jadi jangan bilang, wah Imam Ahmad ini ada dalilnya, sementara Imam Syafi'i nggak ada dalilnya. Enggak, semuanya dalilnya. Bahkan dalilnya sama. Ini yang ajaib ya. Yang ajaib dari perkara ya fikih itu adalah dalilnya sama, ayatnya sama, tapi cara memahaminya atau pemahamannya yang berbeda. Kata para ulama madzhab Syafi'i, tayamum itu kan menggantikan wudu. Sehingga hukum tayamum dikiaskan dengan hukum wudu. Sekalipun ayatnya tidak jelas-jelas mengatakan ilal marafiq, tapi karena tayamum merupakan ganti dari wudu, maka hukumnya mengikuti. Sehingga tangan pun ketika kita tayamum sampai sikut, ya. Seperti itu. Ini Bapak Ibu udah pada paham belum cara tayamum? Atau perlu Anda jelasin enggak? Meskipun sebenarnya kita bukan kelas fikih ya. Tapi barangkali ada yang mau tahu cara tayamum yang benar itu seperti apa. Karena kalau misalnya seseorang enggak pernah belajar fikih tentang tayamum, biasanya cara tayamum itu ngawur gitu ya. Baik tuh, Anda jelasin sedikit ya tentang cara tayamum. Jadi, dan memang kalau cara tayamum itu paling bagus kita mengikuti cara madzhab Syafi'i. Karena harus terus terang ya, dari semua madzhab itu madzhab yang paling berhati-hati dalam masalah thaharah, dalam masalah bersuci itu adalah madzhab Imam Syafi'i. Jadi dibanding 4 madzhab yang ada, madzhab yang paling hati-hati dan paling detail membahas masalah thaharah bersuci adalah madzhab Syafi'i. Ya, sehingga ya saya sarankan kalau untuk masalah thaharah, masalah najis, masalah ini ikut aja madzhab Syafi'i karena lebih ketat ya, lebih ketat dan lebih bagus gitu. Nah, jadi gini cara tayamum itu. Kalau dalam madzhab Syafi'i, kita harus mengambil dulu tanahnya. Jadi tanah itu harus dari pindah dari tempatnya. Jadi enggak boleh kita jalan ke depan rumah ada tanah terus kita tepuk, enggak. Tapi ambil dulu tanahnya. Kemudian kita apa namanya? ya kalau kata orang bilang diayak-ayak gitu ya sampai nanti keluar yang debu-debu halusnya. Karena kalau cuma tanah depan rumah itu kan ada batunya, ada ini segala macam. Maka gali sedikit, kemudian taruh di tempat seperti nampan gitu ya. Nah caranya itu adalah, ini anggap layar ini adalah nampan yang ada debunya gitu ya. Jadi kita tepuk dua tangan kita pada nampan yang ada debunya itu. Kita tepuk seperti itu. Kemudian karena kita tayamum itu adalah mengusap, maka dibuang dulu debunya dengan cara diginiin. Apa namanya? Dibenturkan antara kanan kiri sampai debu-debu yang kasarnya turun gitu ya, hilang. Jadi tinggal tersisa debu halus yang nempel di tangan. Kemudian kalau tayamum nggak usah kumur-kumur ya, terkumur-kumur pakai debu lagi ya. Jadi tangan ini yang pertama dan kita ngusap wajah itu langsung sekali bahas saja. Jadi dari atas kepala ini, dari tempat tumbuhnya rambut kan, batasan muka itu kan dari tempat tumbuhnya rambut sampai ini apa namanya, janggut ya. Kemudian anak telinga kanan dan kiri. Jadi dari atas nih kita usap sekali, usap. Jadi dari atas kita tempelin. Nah tangan kita pastikan kena semuanya. Jadi dari atas ke bawah tuh rata debunya. Jadi cukup satu usapan aja. Jadi nggak perlu yang misalnya digosok-gosok kayak pakai air gitu. Nggak perlu. Jadi cukup satu aja dari atas ke bawah. Kemudian kalau sudah dibuang dulu debunya. Jadi debu yang tadi sisanya kita buang. Buang gitu ya. Kemudian apa? Setelah itu kita taruh lagi tangan kita di nampan yang tadi. Ya, kita tepuk lagi. Tepuk, kemudian kita buang debunya. Nah, kalau dalam madzhab Syafi'i kan sampai siku ya. Kalau hambal itu sampai sini aja, pergelangan tangan. Putar, gini, selesai. Nanti terakhirnya begini. Nah, saya jelaskan cara madzhab Syafi'i yang lebih rapi ya. Karena pas sampai siku. Dan ini juga nggak boleh ngasal ya. Ingat, satu usapan. Jadi jangan kayak wudu begini, tapi cukup. Nah gini, nah caranya adalah, kan tangan dulu, kanan ini tangan kanan aneh. Tangan itu terdiri dari dua unsur kan, ada telapak tangan, ada telapak jari, ya nggak? Jadi ada telapak tangan, ada telapak jari. Ini kita bagi menjadi dua. Supaya apa? Supaya debunya nggak habis. Bayangkan kalau antum tayamum, tapi caranya kayak gini. Antum cekal tangannya, misalnya, sampai belakang. Ini pas mau balik ke atas, debunya udah nggak ada, habis. Ya. Makanya cara tayamum itu, pertama adalah antum gunakan telapak jari. Jadi antum bagi tangan jadi dua, ada telapak jari, berarti dari sini ke atas, ada telapak tangan sini ke bawah. Pertama itu, antum letakkan tangan antum di sini. Di punggung tangan yang kanan. Dengan telapak jari yang kiri. Ya. Kemudian tarik sampai bawah. Terus sampai bawah, sampai siku. Nah, kan berarti ini debu yang di telapak jari udah habis ya. Karena untuk menghapus punggung tangan. Tinggal sisa yang mana? Sisa yang ada di telapak tangan ya. Nah, ini diputar. Jadi setelah nyampe siku, diputar. Nah, kan yang ini udah selesai tugasnya nih, yang telapak jari. Jadi sekarang tugasnya punggung tangan nih yang mengusap tangan bagian yang terbuka ya. Ke atas. Nah, nyampe di sini jangan begini. Kalau begini, otomatis debu yang ada di telapak tangan kanan habis. Makanya kalau nyampe sini, nah kita mulai yang kiri kan. Nah, yang mudahnya adalah, jadi kalau tadi yang kanan mulai dari telapak jari kiri, kalau yang kiri mulai dari telapak tangan yang kanan. Telapak jari yang ntar buat baliknya. Jadi kayak gini. Begini ke bawah, sampai siku, kemudian putar ke atas. Nah, gantian. Kalau tadi kita pakai telapak kanan, telapak tangan yang kanan, sekarang pakai telapak jari ke atas. Nah, kan kalau udah sampai sini berarti udah selesai ya. Tinggal telapak yang kiri yang belum diusap, baru kita giniin. Jadi sampai sela-sela jarinya juga kena. Ya. Itu dia cara tayamum yang diajarkan oleh guru saya berdasarkan mazhab Syafi'i. Nah, jadi saya ulangi secara ringkas. Pertama muka dibasuh, kemudian buang debunya, ambil lagi debunya di nampan, kayak gitu ya. Nah, gunakan yang, kalau yang kanan nih, gunakan telapak jari dulu. Telapak jari ditarik ke bawah, udah sampai siku, gunakan telapak tangan. Tarik ke atas, nah ini jangan sampai lewat telapak. Kalau begini, habis. Nah, berhenti di pergelangan tangan, kemudian kita balikan yang kiri. Nah, menggunakan telapak kanan, tangan kanan, kita ke bawah, sampai siku, kita gunakan telapak jari yang kanan, ke atas, selesai. Ah, gitu. Nggak perlu, jadi pas ambil debu, punggung tangan nggak perlu dikenain. Karena kan nanti kenanya pas ini. Jadi gini, kan pas kita basuh yang pertama, kalau tangan kanan, itu kan punggung tangan dulu yang kena. Jadi punggung tangan kanan yang dulu yang kena ke belakang. Nanti pas balik pun gitu kan. Jadi pas kita, apa namanya, udah begini, kan dimulai dari punggung juga. Jadi punggung itu selalu kena yang pertama. Baik yang kiri, yang diusap pertama adalah punggung tangannya. Kayak gitu. Paham ya? Nanti dipraktekin di rumah masing-masing gitu ya. Jadi seperti itu caranya. Supaya debunya itu cukup untuk membasuh semuanya. Karena satu tepukan saja. Ya, nggak perlu 2-3 tepukan. Satu tepukan saja. Nah itu sedikit penjelasan tentang tayamum. Nah, kalau Hambali cukup sampai tangan. Jadi begini aja nih. Dari ditarik ke sini. Gitu kan. Kemudian diputar. Sini. Beres dah. Karena kalau apa namanya mazhab Hambali itu cukup sampai pergelangan tangan, jadi nggak perlu rapat-rapat gitu ya. Kalau yang Syafi'i kan sampai siku, jadi harus benar-benar dijaga debunya gitu. Umu Fudail bertanya apakah tanah harus digali? Nggak mesti. Kalau memang kan tipe tanah beda-beda ya. Ada tanah yang isinya kerikil-kerikil, tapi ada tanah yang memang tanahnya tanah halus itu langsung aja diambil gitu ya. Cuma digali itu tujuannya adalah takutnya di atas itu ada najisnya, terutama yang punya kucing gitu ya, itu ya harus dicek dulu. Takutnya itu tempat pupnya kucing gitu ya. Tapi kita lanjutkan dulu sebentar tafsirnya. Ya, jadi itu dia, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jadi ayat yang ke-43 ini bicara tentang masalah bersucinya. Khususnya pada akhir ayat bicara tentang tayamum. Pada awal ayat bicara tentang larangan sholat dalam keadaan mabuk. Ini pada masa awal keislaman. Ya, setelahnya, yang namanya khamar itu dilarang secara mutlak. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, khamar dilarang secara mutlak. Ya, nah. Inna Allah kana afuwan ghafur. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf lagi maha pengampun. Baik, nanggu satu ayat lagi ya biar satu halaman selesai. Pak Edi mana Pak Edi? Enggak ada Pak Edi. Sudah, Umu Fudail baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi kitab? Mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat dari jalan yang benar. Alhamzatu isim istifham. Harfu istifham. Lam harfu nafyin wa jazmin. Taro fi'lun mudhari'un majazumun bilam. Ila harfu jar, alladzina isim mausul sebagai jar majrur. Utu fi'lun madin majhul, alwawu naibul fa'il. Nasiban hal, minal kitabi jar wa majrur. Yashtaruna fi'lun mudhari'un, alwawu fa'iluhu. Ad-dalalata maf'ulun bihi, alwawu harfu 'athfin. يريدون فعل مضارع الواو فاعله أن حرف مصدر نسب ومصدرين تضل فعل مضارع منصوب بأن السبيل مفعول به تفسيرnya ألم تعلم أيها الرسول أمر اليهود أمر تأمر يا أستاذ ألم Amro. Amrul Yahudi. Amrul Yahudi alladzina u'tu haddan. Haddan minal ilmi mimma ja'ahum minat tawrati. Yastabdiluna dhalalata bil huda. Wa yatrukuna ma ladaihim minal hajaji. Wa yatrukuna ma ladaihim bukan ladaihim. Ma ladaihim. Minal hajaji wa burahini. Minal hujaji, jamannya hujja. Hujaji, minal hujaji wal burahini. Wal barahini. Wal barahini. Ad-dallatu ala sidqi. Gimana, Ustaz? Ad-dallati. Ad-dallati ala sidqi risalati rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yatamannuna lakum. Ayuhal mu'minuna yatamannuna yatamannauna lakum ayuhal mu'minuna al-muhtaduna an tanharifu tanharifu an tariqil mustaqimi litakunu dhalina mislahum. Artinya, apakah kamu tidak mengetahui, wahai Rasul, perkara Yahudi yang diberi sebagian dari ilmu, bagian dari ilmu yang datang kepada mereka, yaitu Taurat. Mereka mengganti kesesatan dengan petunjuk. Dan mereka meninggalkan apa yang mereka punya dari hujjah dan bukti-bukti sebagai tanda bahwa kebenaran dari risalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyangka, ya tamannaulakum. Mengharapkan. Mereka mengharapkan bagi mereka, yaitu orang-orang yang beriman yang diberi petunjuk, agar mereka terpalingkan dari jalan yang lurus, agar mereka menjadi orang yang sesat seperti mereka. Nama ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Tidakkah engkau tahu? Ya, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari kitab yaitu Taurat? Yang dimaksud orang ini adalah orang-orang Yahudi. Yashtaruna ad-dhalalata, mereka membeli kesesatan, ya. Membeli kesesatan, wa yuriduna an tadillus sabil. Dan mereka pun menginginkan agar kalian tersesat juga jalannya seperti mereka. Jadi ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita orang Islam seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka memiliki hujjah, mereka memiliki bukti yang nyata tentang kerasulan Nabi Isa, ya kemudian tentang kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini, bahkan mereka menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu mereka tahu bahwa nabi terakhir ternyata bukan dari golongan mereka, ya mereka hasad, enggak mau ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal pun kalau misalnya nabi terakhir adalah orang Yahudi, belum tentu juga mereka mau ngikutin, ya karena banyak buktinya. Nabi Musa aja yang mereka tidak ikuti dengan cara yang benar, ya. Nah, jadi ini peringatan bagi kita agar kalau kita punya ilmu itu digunakan. Kalau kita memiliki ilmu itu diamalkan. Jangan punya ilmu tapi tidak diamalkan seperti orang Yahudi. Tapi barangkali untuk materinya cukup sampai sini. Kita lihat kepada pertanyaan. Bunda Elis bertanya, jahil itu bisa sekedar tahu tapi tidak paham, bagaimana dengan orang yang demikian? Ini jahil di sini beda dengan definisi jahil yang kemarin kita baca dalam surah An-Nisa juga, ya. Karena kalau jahil dalam surah An-Nisa itu mau yang tahu atau nggak tahu itu sama-sama jahil bilangnya. Ini adalah gelaran bagi orang-orang yang punya ilmu tapi nggak diamalkan, maka mereka pun jahil juga. Yang saya bahas barusan itu adalah jahil dari sisi misalnya gini, apakah orang-orang Eskimo tuh yang tinggal di Kutub Utara? Eskimo Kutub Utara, Kutub Selatan, Kutub Utara ya. Karena Kutub Selatan nggak ada penghuninya ya. Apakah orang-orang Eskimo yang tinggal di Kutub Utara itu bisa dikatakan mereka adalah orang yang uzur berjahil? Maka kita bisa katakan iya, karena memang tidak sampai informasi sedikit pun tentang Islam kepada mereka. Ya. Tapi kalau orang-orang yang tinggal di belahan dunia lain yang ada akses internet, yang dakwah Islam sampai ke situ, apakah mereka dikenakan uzur berjahil? Maka para ulama mengatakan kalau zaman sekarang rasanya tidak, ya, apalagi Indonesia. Apakah orang-orang kafir di Indonesia yang mereka kafir dari lahirnya, ya, bisa dikatakan mereka tidak kafir karena nggak menerima dakwah Islam? Mungkin dikatakan tidak, karena di Indonesia azan terdengar dengan, ya, apa namanya, dengan jelasnya di mana-mana azan terdengar. Ya, tentang mereka nggak mau cari tentang Islam, salah mereka sendiri, ya, seperti itu. Itu yang uzur berjalan saya maksud seperti itu. Dan kita bedakan antara uzur bil jahal dalam perkara Islam dan kafir itu ya, dengan uzur bil jahal dalam beberapa masalah syariat. Kalau masalah syariat ada keringanan, misalnya orang mu'alaf nih baru masuk Islam. Kemudian dia nggak tahu nih, kalau puasa itu ternyata nggak boleh minum juga, karena di agama yang lama, puasa itu misalnya masih boleh minum. Maka ya karena dia nggak tahu ini dimaafkan. Nah ini namanya uzur dalam perkara-perkara syariat, ini dimaafkan. Yang tadi saya bahas adalah uzur dalam masalah agama ya, dalam masalah Islam. Apakah orang Eskimo misalnya dia dikatakan jahil karena nggak sampai informasi atau seperti apa, kayak gitu. Bunda Elis bertanya, bagaimana bila suami istri bersentuhan batal juga? Ya ini kalau mazhabnya dalam mazhab Syafi'i, suami istri ya batal ya. Jadi suami itu apa namanya nyentuh istri batal kalau dalam mazhab Syafi'i, karena alasannya istri itu mahramnya mahram muakkad ya. Maksudnya gini. Enggak kayak bapak ya, misalnya bapak punya anak perempuan itu kan mahram selama-lamanya. Kalau sama istri kan ibaratnya kalau cerai ya sudah. Enggak jadi mahram lagi, itu salah satu alasannya. Sementara yang lain seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, gimana bisa batal sementara di antara kebiasaan Rasulullah kalau mau sholat itu mencium istrinya. Ya, karena ada hadis yang di mana Aisyah itu bercerita kalau di antara kebiasaan Rasulullah itu kalau mau sholat dia nyium dulu istrinya. Ya. Jadi kalau nyium aja nggak batal, masa nyentuh batal? Nah, ini mazhab yang lain. Saya sendiri saya katakan bahwa mayoritas mazhab yang saya itu adalah mazhab Syafi'i, kecuali pada hal-hal yang saya nggak tenang di situ. Jadi terus terang saya mazhab saya mazhab Syafi'i. Pada mayoritas pendapat pikir saya ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada pembahasan yang di situ saya nggak yakin, ya seperti dalam masalah suami dan istri batal wudunya ini saya kurang yakin karena banyaknya dalil-dalil di situ, maka saya enggak mengikuti mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Nah, bagaimana kalau tersusah saat tidur? Kalau tidur yang bikin batal bukan cuma sentuhannya, Bu. Tidurnya itu. Kan kalau dalam mazhab Syafi'i tidur itu batal ya. Nah, sebetulnya yang bikin batal bukan tidurnya. Tapi khawatir ketika tidur kita enggak tahu tangan kita kemana gitu kan. Kita nggak tahu apakah saat tidur kita buang angin atau tidak, seperti itu. Ya, nah. Bu Delis bertanya lagi, batas jumlah air untuk wudhu berapa? Boleh nggak dengan segelas air dengan diusap saja? Nah, ini kalau kita mazhabnya Imam Syafi'i, ya, air suci itulah air yang lebih dari dua kula. Bagaimana kalau air kurang dari dua kula? Kalau air kurang dari dua kula, suci kalau nggak kena najis. Tapi kalau air dari kurang dua kula, wudunya jangan masukin tangan ke air, tapi pakai gayung gitu ya. Bolehkah dengan segelas air dengan diusap saja? Nah, kalau muka, tangan, kaki itu dibasuh. Artinya harus mengalir. Artinya diusap saja enggak cukup. Makanya belum lama saya pernah lihat gitu ya. Ada seorang ustadz yang ngajarin cara wudu pakai sprayer. Saya katakan, kalau hanya airnya cuma seperti embun saja ini enggak boleh, enggak sah wudunya. Karena kalau muka, tangan, dan kaki harus benar-benar ngalir airnya. Artinya kalaupun mau pakai semprotan, terserah itu kan teknisnya aja gitu ya. Tapi ya harus ngalir airnya. Jadi disemprot sampai benar-benar basah, yang kalau kita gerakkan tangan kita, airnya bakal ngalir gitu. Itu boleh. Tapi kalau sebatas sekali semprot, yang cuma ngembun doang, itu nggak boleh. Ya, kecuali untuk kepala. Kalau kepala, iya. Kalau rambut itu kan memang, diusap. Kalau diusap, nggak masalah, nggak ngalir. Tapi kalau muka, tangan, sama kaki harus ngalir. Dengan bahasa lain, harus basah. Ya, kayak gitu. Tapi lagi-lagi itu masalah fikih. Ya, berhubung saya mazhabnya Syafi'i, memang agak ketat dalam masalah taharah seperti ini. Ummu Fudail bertanya, Ustaz, tanahnya harus digali nggak? Nggak, ya. Tadi udah aneh bahas ya. Jadi nggak mesti digali kalau memang tanahnya memang tanah yang bagus gitu ya. Ini kan digali tujuannya supaya dapat tanah yang murni tanah, nggak campur batu atau yang lainnya. Kalau debunya ditepuk dari tembok aja gimana Ustaz? Nah ini namanya debu mikroskopis. Gak boleh ya. Gak boleh, ini namanya jangan kita terlalu bermudah-mudahan. Memang agama ini mudah, tapi jangan juga terlalu bermudah-mudahan. Ya. Kita mana tahu kalau di debu itu ada di tembok ada debu. Kalaupun ada debu kan itu namanya debu mikroskopis yang gak kelihatan mata gitu ya. Jadi gak boleh. Jangan kita bermudah-mudahan atau menggampangkan dalam masalah fikih gitu ya. Jangan mentang-mentang agama adalah agama Islam itu dibangun atas dasar kemudahan, lalu kita bermudah-mudahan. Jangan ya, jangan juga bermudah-mudahan. Kalau saya pernah dengar gitu, ada ustadz di YouTube gitu jelasin bahwa kalau kita di pesawat, ya mau tayamun tepok aja kursi depan kita, debu dari mana orang pesawat itu mungkin ustadznya nggak pernah ini ya ngelihat kalau pesawat itu begitu kita turun dibersihin sama pramugari kan. Saya pernah lihat waktu naik RSJ gitu ya, begitu turun itu dia langsung ngambil apa tuh namanya penyedot debu gitu ya, terutama di bangku-bangku yang ada bekas sisa makanannya. Jadi gimana dapat debunya? Padahal di pesawat kan ada air ya di kamar mandi. Makanya saya kalau misalnya safar dan mengharuskan saya sholatnya di atas pesawat, ya saya akan wudu biasa ke kamar mandi. Makanya saya kalau safar jauh tuh pasti bawa botol sendiri. Nanti entah saya wudu dengan air yang saya bawa dari rumah dari botol. Atau saya isi aja airnya di toiletnya. Jadi jangan kemudahan dari Islam membuat kita bermudah-mudahan dalam masalah syariat. Ustaz, kalau pakai infusan sedang sakit, basuh tangannya gimana? Berarti wudhu ya? Iya, jadi kalau misalnya lagi di infus, ketika kita ingin misalnya infuskan di tangannya, itu pas bagian infusan kan kadang ada tisu-tisunya gitu, itu diusap-usap aja. Jadi diusap pakai air sedikit sebatas untuk sebagai syarat aja lah istilahnya. Bunda Elis, itu katanya yang banyak dilihat di waktu haji umroh. Jadi kalau pergi haji umroh siapkan bawa debu ya, bukan bawa debu Bunda Elis. Enggak ya, jadi kan saya bilang di pesawat pun itu ada air ya di kamar mandinya. Jadi jangan bermudah-mudahan lah. Saya memang terus terang waktu bawa jamaah umroh gitu kan, kemudian waktu haji kemarin banyak yang bermudah-mudahan ya, jadi dia tepuk kursi di depannya, sih bilang ngapain, ada kamar mandi, ada toilet gitu ya, ada air pun kalau memang kita niat gitu dan kita paham tentang masalah wudhu ini ya, kita bawa aja dari rumah dua botol tiga botol gitu ya, salah satu buat minum, satu buat wudhu dan gitu. Tapi gini ya, hukum asalnya kita nggak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah seumur hidupnya sholat wajib di atas kendaraan. Meskipun kita jawabnya gampang, kendaraan zaman dulu kan paling onta gitu ya. Salat wajib ya tinggal turun dari onta. Masalahnya kendaraan zaman sekarang nggak bisa turun dari onta kayak dari onta. Bisa kita naik pesawat kan nggak bisa turun dulu. Ini gimana? Nah gini, makanya para ulama zaman sekarang, gimana kendaraan kita zaman sekarang beda sama zaman dulu. Zaman dulu kan kendaraannya bisa turun dulu gitu ya. Zaman sekarang naik kereta ya nggak bisa turun dulu. Jadi gini, kalau zaman sekarang hukum asalnya jangan sholat wajib di atas kendaraan. Sepanjang bisa kita jamak, entah diakhirkan atau diawalkan, jamak takdir jamak takdir, maka kita jamak. Tapi kalau kita naik pesawat, ya misalnya jam 3 subuh pagi, kan otomatis nggak akan bisa jamak tuh, karena subuh nggak ada jamaknya. Maka dalam keadaan seperti ini nggak masalah kita sholat di pesawat, karena emang nggak ada pilihan. Tapi kalau misalnya kita safar jam 8 pagi, diperkirakan akan nyampe tujuan pada jam 5 sore. Maka mendingan, atau jam 4 sore lah, kalau ini udah, jam 5 udah kesorean, khawatir nggak keburu waktunya. Jam 4 sore kita akan landing. Maka jangan sholat wajibnya di pesawat. Jangan jamaat takdim di pesawat, tapi jamaat takhir di darat, nanti setelah mendarat. Jadi itu, hukum asalnya jangan kita sholat wajib di atas pesawat. Ya. Nah, ini tambahan ilmu aja ya. Ini di YouTube ada yang nanya ya, bolehkah memakai debu yang di dinding atau di pohon? Nah, ini sama yang Anda bilang ya. Jadi jangan bermudah-mudahan dalam masalah agama gitu ya. Jadi apa susahnya sih tinggal ngambil ya tanah depan rumah gitu kan, diambil secara khusus tanah yang bersih, karena kan syaratnya thayyiban ya, tanah yang baik ya, maksudnya tanah yang suci gitu ya. Jadi kita ambil. Kalau di pohon kita mana tahu ada debunya. Kalaupun debu di bawah mikroskopis gitu yang kita nggak bisa melihat. Ya, jadi jangan bermudah-mudahan dalam masalah seperti ini. Tapi ya barangkali sampai sini materi kita, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.